Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari silsilah mengenal Allah SWT berjudul mengenal Allah sebagai pemberi rezeki. Di antara nama Allah Azza wa Jal adalah Ar-Razzaq, yang artinya yang maha memberi rezeki. Allah SWT menciptakan makhluk dan memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan Allah Azza wa Jal telah menulis rezeki makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka. Rasulullah SAW bersabda, Qaddarallah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah SWT telah menentukan, telah menulis takdir bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah SWT menciptakan rezeki tersebut dan menyampaikannya kepada makhluk sesuai dengan waktu yang sudah Allah tentukan sebelumnya, dan tidak akan meninggal seseorang sampai dia mendapatkan rezeki yang terakhir, meskipun rezeki tersebut ada di puncak gunung atau bahkan ada di bawah lautan. Allah SWT berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada suatu binatang yang melata yang ada di permukaan bumi ini melainkan Allah SWT yang akan memberikan rezekinya. Siapa sesembahan selain Allah yang bisa melakukannya demikian? Adakah selain Allah sesembahan yang bisa memberi makan sekali saja untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini, mulai dari manusia, jin, hewan dan juga tumbuhan? Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum, hal min khaliqin ghairullah, yarzukukum minas samai wal ard, la ilaha illa huwa, fa anna tu'fakun. Yang artinya, wahai manusia, hendaklah kalian mengingat nikmat Allah atas kalian. Adakah yang mencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Oleh karena itu, kenapa kalian dipalingkan? Itulah halaqah yang ketiga, dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah An-Nabawiyah.